الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، bapak bapak dan ibu ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi Pak sampai pada konsep yang keberapa? Kelima. Yang keenam sekarang. Insya Allah sampai tujuh nanti. Ada dua lagi, insya Allah singkat saja supaya nggak terlalu larut malam. Sampai jam berapa Pak? Maksimal kira-kira? Setengah jam aja ya. Konsep yang keenam Bapak dan Ibu. Lapang dan sempitnya rezeki, kaya dan miskin, itu juga bukan ukuran derajat manusia nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang kaya yang bersyukur dan orang yang miskin bersabar. Itu kan sama-sama baiknya. Miskin bisa bersabar. Kemudian kaya bisa bersyukur. Semuanya baik. Tapi para ulama berselisih pendapat, mana yang paling baik di antara mereka? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mendukung orang kaya. Orang kaya yang lebih baik. Kalau mereka bersabar, si miskin juga bersyukur, mereka bersyukur, yang miskin juga bersabar. Walaupun mereka sama-sama baik, tapi mulia, lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang kaya. Orang yang kaya mendukung orang kaya. Dalilnya adalah karena orang kaya itu banyak sedekahnya. Sebagaimana tadi cerita orang-orang miskin yang datang kepada Rasulullah mengadukan orang-orang kaya, ya Rasulullah ternyata orang kaya itu banyak bersedekah, tidak seperti kita orang miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yad as-sufla. Kemudian ya, dengan kekayaan mereka bisa membangun masjid, dengan kekayaan mereka bisa menyantuni fakir miskin. Dengan kekayaan dia bisa memborong pahala orang-orang yang berpuasa. Dengan harta dia bisa memberikan makanan berbuka, ya kan? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu ajru mithlu ajri as-sha'im." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala puasa orang yang berpuasa ini. Jadi orang kaya bisa memborong, dengan hartanya bisa memborong pahala orang-orang yang berpuasa tadi. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, kata mereka. Sementara pendapat yang kedua adalah pendapat yang membela orang-orang miskin. Dalil mereka adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-fuqara'u min ummati al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin." Akan masuk orang-orang miskin dari kalangan umatku, akan masuk surga melebihi, mendahului orang-orang kaya terpaut setengah hari. Setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun. Orang miskin masuk surga lebih dulu. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Ittalaqtu 'alal jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Saya pernah masuk ke surga, melihat surga, kondisi surga, dan ternyata saya melihat kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini dalil mereka. Tapi semua dalil-dalil ini tidak lepas dari semua argumen yang mereka kemukakan ini tidak lepas dari bantahan. Pendapatnya orang kaya, pendapat bahwasannya kaya itu lebih baik daripada miskin, ya, itu dibantah sama orang miskin. Nah, memang wahai orang-orang kaya, Anda bisa bersedekah, Anda bisa berinfak, Anda bisa memberi makan kepada orang berbuka puasa sehingga Anda bisa memborong pahala mereka. Tapi ingat, sedekah itu bukan amalan khusus orang kaya. Orang miskin dengan keterbatasan juga bisa ikut serta dengan Anda semua dalam bersedekah. Meskipun nominalnya enggak sama, tapi Allah enggak melihat nominal. Bisa jadi sedekah yang sedikit mengungguli sedekah yang banyak. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, banyak dalil orang miskin ini. Sabaqa dirham mi'ata alfi dirham. Satu dirham itu bisa menyalip 100.000 dirham. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, 10.000 bisa menyalip 10 juta. Para sahabat terheran-heran, bagaimana ya Rasulullah, ada orang sedekah 10.000 kok bisa menyalip pahala 10 juta? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang punya harta 20.000. Sedekahnya 10.000. Berarti berapa itu? 50% dari harta dia. Luar biasa nih pengorbanan yang luar biasa. Sementara ada orang yang hartanya miliaran, puluhan miliar, dia cuma mengeluarkan 10 juta saja. Jadi apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan nominalnya, tapi tingkat pengorbanannya. 20.000, 10.000 kecil memang. Tapi ini pengorbanannya besar kalau bagi orang miskin. Sementara 10 juta banyak kayaknya, tapi itu ringan bagi orang yang hartanya 10 miliar. Allah ternyata Maha Adil, Bapak. Allah sungguh-sungguh Maha Adil. Jadi harta apa namanya sedekah infak itu bukan kekhususan orang kaya saja, orang miskin pun bisa berpacu, bisa berlomba. Ini sanggahan orang miskin terhadap dalilnya orang kaya. Orang kaya pun membantah, menyanggah orang-orang miskin. Wahai orang-orang miskin, jangan buru-buru bangga. Ya. Benar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang miskin itu akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi jangan buru-buru bangga dulu, masuk surga lebih dulu, lebih awal bukan berarti surganya lebih tinggi. Ya kan? Orang-orang kaya terlambat masuk surga karena mereka sibuk mengurusi hisab hartanya. Setelah dihisab, hartanya ternyata banyak dikeluarkan untuk pembangunan masjid, untuk menolong anak yatim, untuk menyekolahkan mereka, untuk memberi makan fakir, memberi makan orang-orang fakir miskin. Ya. Akhirnya mereka masuk surga. Setelah penghitungan yang begitu panjang, mereka masuk surga dan surganya tingkatnya, kelasnya lebih tinggi daripada surganya orang miskin. Terlambat memang. Ya, tapi setelah masuk ternyata mendahului orang-orang miskin. Sebenarnya panjang obat ini. Ya, perdebatan antara orang miskin dan orang kaya ini panjang sekali sebenarnya. Saya langsung tutup saja dengan kesimpulan. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang saya pilih insya Allah, bahwasannya mulia di sisi Allah itu tidak dilihat dari kaya atau miskin. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada orang kaya yang bersyukur, ada orang miskin yang bersabar. Kalau yang kaya ini, yang kaya syukur ini takwanya lebih tinggi daripada orang yang miskin sabar, maka orang kaya yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang miskin sabar tadi lebih punya ketakwaan, ketakwaannya lebih tinggi daripada yang kaya, maka yang miskin ini lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ini konsep yang keenam, kaya dan miskin sama-sama bisa masuk surga dan bisa sama-sama berpacu menggapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah kita membahas konsep demi konsep, ternyata kekayaan dan kemiskinan itu bukan kehebatan seorang, menunjukkan kehebatan seorang. Kekayaan dan kemiskinan bukan pula ukuran cinta dan murkanya Allah, bukan ukuran kesuksesan, bukan ukuran kebahagiaan, bukan pula ukuran tinggi atau rendahnya derajat manusia di sisi Allah. Terus apa sebenarnya? Kaya dan miskin itu hakikatnya apa? Inilah konsep yang terakhir, konsep yang ketujuh. Kaya dan miskin itu adalah fitnah. Kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki, itu adalah ujian, cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian wahai manusia dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, kebaikan dan keburukan maksudnya adalah kami akan menguji kalian dengan lapang rizki, sempit rizki, akan menguji kalian dengan sehat, dengan sakit, sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian, cobaan bagi kalian, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi kita semua Bapak dan Ibu, dengan keadaan kita masing-masing, dengan keadaan ekonomi kita masing-masing yang berbeda-beda, ini semuanya adalah ujian. Ingatlah apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam tatkala beliau melihat nikmat Allah yang begitu melimpah besar sekali kepada beliau, beliau mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semuanya ini nikmat yang Allah berikan kepadaku, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat ini adalah karunia dari Rabbku, dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku syukur atau kufur? Ini ucapan Nabiullah Sulaiman. Alangkah bagusnya kalau ini kita ambil dan kita tanamkan dalam hati kita, kita ucapkan tatkala kita mendapatkan nikmat. Yang pegawai ya, kemudian jabatannya naik, pangkatnya naik. Ucapkan apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk mengujiku, apakah aku syukur dengan naiknya pangkatku ini atau aku kufur. Pedagang yang dagangannya laris, yang omsetnya besar, yang cabang usahanya di mana-mana, jangan lupa untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, apakah aku syukur atau kufur, dan seterusnya seperti itu. Adapun saudara-saudara yang mungkin diuji dengan ujian sebaliknya, yaitu dengan kemiskinan, dengan sempitnya rezeki, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Maksudnya apa? Sebagian orang setelah tahu ternyata kaya dan miskin, sempitnya rezeki dan lapangnya rezeki itu adalah ujian, berkomentar, nah, kalau semuanya adalah ujian, enak orang kaya. Ujiannya enak, tuntutannya syukur, dikasih nikmat banyak, dituntut untuk bersyukur. Sementara orang miskin, ujiannya berat, tuntutannya harus bisa bersabar. Kalau sama-sama diuji, ya enak orang kaya dong. Nah, saya katakan jangan terburu-buru mengambil kesimpulan seperti ini. Kaya dan miskin itu ya enak nggak enak lah. Ada risikonya, ada kelebihannya, ada kekurangannya, semuanya ada. Kaya, ujian berat juga Bapak Den. Berapa banyak orang yang dengan kekayaannya itu tersesat jalan. Karena ada semua. Semua keinginan nafsunya bisa dia salurkan. Apa saja yang dia inginkan, tersalurkan. Karena ada duit, ya kan? Sehingga mungkin dia enggak terkontrol, ya. Mungkin dia membelanjakan hartanya, mengeluarkan untuk perkara yang haram, sehingga dia binasa dalam keadaan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Yang miskin pun juga berisiko. Nah, jadi sebenarnya ujian itu sama-sama, sama-sama berisikonya, sama-sama beratnya. Nah, tapi kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, kalau ditimbang-timbang mana yang lebih berat, ternyata Rasulullah itu mengatakan yang lebih berat itu ujian kekayaan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang lebih aku takutkan menimpa kalian, bukan kefakiran yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah dibentangkannya, dibukakannya dunia seluasnya kepada kalian sebagaimana dunia pernah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba berpacu memperebut dunia sebagaimana umat